بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada al-afu. Yang dimaksud dengan afu apa? Indaga rijal. Al-taf itu apa? Apa anda? Nah, tabi yang mengikuti madbu'nya dengan perantara huruf ataf, salah satu huruf ataf. Baik. Dan huruf-huruf ataf itu ada berapa? Hasan. 10 yang dikatakan oleh Ibnu Ajurrum, yang pasti ada berapa? Ada 9. Kita baru mengambil berapa kemarin? Indak ya ikhtiar 3, yaitu waw, fa, dan summa. Taib. Semuanya huruf ataf. Lalu apa perbedaannya? Perbedaan ketika huruf ataf tersebut dari sisi fungsi dan maknanya. Indak ya Muhammad Palembang. Baik, untuk wawu dia berfungsi apa? Penggabungan secara mutlak. Tidak memiliki faedah urut-urutan mana yang lebih dahulu. Terus untuk fa, tartib wa ta'qib, apa maknanya? Taib, kalau tartib yaitu berurutan, yaitu bahwasanya ma'tuf terjadi setelah ma'tuf alaih. Kalau ta'qib, apa makna ta'qib ukasha? Tanpa ada jeda, yaitu terjadinya apa? Siapa? Matfu atau tabi'? Tabi'. Nah, terjadinya tabi' setelah matfu'nya tanpa ada jeda. Dalam masalah ini tabi'nya yaitu ma'tuf, dan matfu'nya siapa? Ma'tuf 'alaih. Sedangkan tsumma fungsinya apa? Siddiq. Tartib dan tarahi. Apa yang dimaksud dengan tartib di sini? Tadi sudah tartib sama, berarti seperti pada apa? Pada fa, yaitu ma'tuf alaih, terjadinya ma'tuf terjadinya setelah ma'tuf alaih. Bedanya adalah makna ta'qim dan tarahi. Kalau fa memiliki makna ta'qim, sedangkan tarahi memiliki sedangkan summa memiliki makna tarahi. Sekarang apa makna tarahinya? Dengan adanya jeda, nah jeda waktu. Baik, ma'tuf terjadi setelah ma'tuf alaih dengan ada jeda antara keduanya. Baik, ini diingat-ingat. Kita lanjutkan qala ar-rabi au lidalalati ala ahadi syai'ain. Yang keempat au untuk menunjukkan salah satu dari dua perkara. Atau dengan istilah lain litakhyir untuk apa memberikan pilihan. Nah, pilihan tersebut terkadang karena keraguan alhamdulillah. Seperti misalnya dalam contoh nahu ja'a Zaidun aw Amrun. Telah datang Zaid atau Amr. Di sini mungkin Zaid mungkin Amr. Tayib. Tapi kalau pilihan yang memang disuruh untuk memilih salah satu dari keduanya, yakni khud kitaban aw daftaran. Khud kitaban aw daftaran. Di sini disuruh memilih salah satunya. Ambillah kitab atau buku tulis. Tayib. Ini aw. Al-khamis am li talabi ta'yini baina hamzatil istifham ba'da hamzatil istifham. Nam am untuk apa? Talabu ta'yin, untuk meminta penentuan setelah hamzah istifham. Nahu azaidun ja'a am amrun. Apakah Zaid telah datang ataukah Amr? Dan perhatikan di sini untuk am alhamdulillah dia datang setelah hamzah istifham. Tidak boleh kita mengatakan ja'a Zaidun am Amrun. Kalau demikian harusnya pakai apa? Apa jalbar? Kalau seorang mengatakan ja'a Zaidun am Amrun, ini boleh tidak? Tidak boleh. Kalau ingin mengatakan demikian, mengungkapkan telah datang Zaid atau Amr, pakainya au. Dan am afanihillah di sini meminta penentuan setelah adanya apa? Hamzah istifham. Baik. Zaidun ja'a am Amrun. Apakah Zaid telah datang ataukah Amr? Baik. As-sadis bal lil idrar. Wa huwa al-i'rad 'amma qablaha. Yang dimaksud dengan idrar adalah apa? Berpaling dari sesuatu sebelumnya. Baik, ini makna idrar. Bal memiliki makna idrar, yaitu apa? Al-i'rad 'amma qablaha, berpaling dari apa-apa yang sebelumnya. Nahu, contohnya. Ja'a Amrun fa Zaidun. Telah datang Amr. Bahkan yang datang itu Zaid. Maksudnya apa? Amr didiamkan, Amr dipalingkan, bukan. Yang datang itu ternyata adalah Zaid intinya. Maka dikatakan ja'a Amrun bal Zaidun. Baik. Jadi untuk berpaling dari sebelumnya yaitu Amr. As-sabi' la linahyil hukmi 'anil ma'quf. Untuk meniadakan hukum dari ma'qufnya. Nahu jalisil ulama ala sufaha. Duduk-duduklah bersama para ulama, yaitu mulazamahlah kepada para ulama, bukan kepada para sufaha, orang-orang yang bodoh. Cari teman duduk, bermajlislah dengan orang-orang yang berilmu. Jangan bermajlis dengan orang-orang yang jahil. Al-thamin lakin lil-istidrak. Nahmu ma ja'a Amrun lakin Zaidun. Lakin untuk istidrak. Ya, lebih mudahnya ifanifillah yaitu untuk akan meralat sesuatu yang dipahami salah pada kalimat sebelumnya. Ini makna seringkah tentang istidrak. Baik, nahu ma ja'a Amrun lakin Zaidun. Ma ja'a Amrun lakin Zaidun. Maknanya apa, Rijal? Ma ja'a Amrun lakin Zaidun. Ambar tidak datang tapi Zaid. Maksudnya yang datang siapa berarti? Yang datang adalah Zaid. Taib. At-tasi' hatta lil-jam'i bainal muta'atifain, untuk menggabungkan antara dua perkara yang diatofkan. Nahu yamutun nasu hatta al-anbiya. Nah, manusia akan mati. Nah, sampai para nabi. Kematian para nabi pun juga akan mati. Nah, dalam mengartikannya, nah, manusia akan mati, demikian juga para anbiya. Karena para anbiya masuk dalam kategori manusia. Jangan sampai dipahami bahwasanya mereka dari sisi ini memiliki kekhususan, tidak dimatikan. Jadi manusia semuanya akan mati. Nah, bahkan sampai para anbiya pun mati. Baik. Wa 'adda ibn ajrum min hurufil 'athfi imma. Baik. Nahu jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Telah datang kemungkinannya Zaid dan kemungkinan yang lain Amr. Baik. Wal madhhabus sahihu fi imma hadhihi annaha laysat harfu 'athfin wa innama hiya harfu tafsilin wal 'athifu huwal waw. Ini diperhatikan. Jadi pada imma fanifila madhab yang sahih, yaitu pada imma ini bahwasanya imma itu adalah bukan huruf ataf. Dia hanya wa innama hiya harfu tafsilin. Hanyalah dia itu adalah huruf tafsil. Ya, untuk memerinci. Dan huruf ataf pada hakikatnya adalah wawu. Maka perhatikan jaa imma Zaidun wa imma Amrun, ada wawunya. Jadi huruf atafnya bukan imma, tapi huruf atafnya itu adalah apa? Wawu itu sendiri. Tayyib. Dan i'rabnya perhatikan jaa fi'lun madhi mabniun 'alal fathhi imma harfu tafsilin. Mabniun ala as-sukun la mahala lahu min al-i'rab. Jadi imma harfu tafsil. Zaidun fa'ilun marfu'un wa ala matrafi dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Zaid fa'il marfu' dan alamatnya adalah dhammah dhahirah. Wa imma al-wawu harfu 'athfin mabniun ala fathhi. Imma harfu tafsilin mabniun ala sukun. Kemudian amrun maktufun ala Zaidin marfu'un mithluhu. Ini cara mengirab ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Perhatikan bahwa itu tanbihat. Fawaid wa tanbihat. Al-awwal an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah li anna thumma lit tartibi wat tarahi fa tufidu anna al ma'tufa aqallu rutbatan min al ma'tufi alaihi. Faedah pertama berhubungan dengan permasalahan tauhid, maka diperhatikan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian mengatakan masyaallah wa syaa fulan dengan huruf ataf waw. Akan tapi katakanlah masyaallah tsumma syaa fulan." Baik. Allah telah berkehendak demikian, kemudian na'am fulan menghendakinya. Yaitu maksudnya apa? Masyiah hamba tadi ikhwani fillah adalah apa? Bisa terlaksana setelah apa? Ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala untuk terlaksananya. Makanya dibolehkan dengan tsumma. Kenapa ini? Syekh bin Utsaimin mengatakan di anna tsumma litarfid wa tarahi. Karena thumma memiliki makna tartib dan tarahi. sehingga memberikan faedah bahwasanya maqtuf itu apa? Lebih rendah kedudukannya dari maqtuf alaih. Dalam masalah ini fulan yang dia notabene adalah hamba Allah, tentunya lebih rendah dari Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakannya. Sedangkan dengan wawu masyaallah wa syaa fulan ini memberikan konsekuensi bahwasanya ada kesamaan antara makhluk dan penciptanya, maka dilarang, masuk kategori syirik asghar fil lafaz, kategori syirik dalam lafaz. Qala yustaratu fila walakin wa am wa hatta wa bal an yakuna al ma'tufu biha isman mufrada. Jadi perhatikan untuk la, kemudian lakin, am, hatta, dan bal, maktufnya harus berupa isim mufrad. Nah, min syaratil maktufi bihatta an yakuna ba'dan minal maktufi alaih au juz'an minhu. Faedah yang ketiga, di antara syarat-syarat maktuf dengan hatta yaitu apa? Hendaknya maktuf itu bagian dari maktuf alaih atau apa? Atau juznya, yaitu merupakan apa? Bagian dari maktuf alaih. Contohnya ifani fila akal tussa maka hatta raksaha, akal tussa maka hatta raksaha, aku makan enam ikan sampai kepalanya, jadi kepalanya pun ikut dimakan. Baik, ini semuanya kemakan, diri-dirinya mungkin juga ditelan. Nah, akal tussa maka hatta raksaha. Di sini raks, nah, bagian dari apa? Samaka. Fafi qawlil musannif hatta fi ba'dil mawadhi isyaratun ila anna al-akfa bi hatta qalil. Nah, dan hatta pada sebagian tempat ini isyarat bahwasanya nah, pengatafan dengan hatta itu sedikit. Fahiya tu'rafu harfa jarrin idza dakhalat ala ismin majrurin. Baik. Maka dia di'rab sebagai huruf jar apabila masuk pada isim yang majrur. Au mudhari' mansub atau masuk pada mudhari' yang dinasabkan. Li'annaha takunu jarratan lil masdaril muawwal min anil mudmarah. Na'am wal fi'lil mudhari'. Dikarenakan kalau masuk pada fi'il mudhari' yang mansub, dia berarti saat itu menjarkan masdar muawwal dari an dan apa fi'il mudhari'nya. Nahu qawlihi ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Perhatikan semuanya ada ini pada semua cetakan. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan ya malam itu hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Di sini setelah hatta, na'am isim yang dijarkan. Berarti hatta ini hatta huruf apa? Huruf jar. Baik, wa qawluhu ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana. Di sini juga na'am hatta ikhwani fillah hatta syara, karena yang menasabkan fi'il mudhari' apa? Hatta yatabayyana. Yang menasabkan fi'il mudhari' apa, Arin? Apa? Na'am an mudmarah na'am ba'da hatta. Baik. Hatta yatabayyan. Berarti hatta di sini jarah, kenapa? Karena menjarkan masdar muawwal. An yatabayyan ditakwilkan menjadi masdar. Wa tu'rabu hatta harfa ibtida'in hina tadkhulu 'alal jumal. Dan hatta di'rab sebagai huruf ibtida' apabila masuk pada jumlah. Nahu qawlihi ta'ala hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke kubur-kubur, dalam artian sampai kalian dikuburkan, sampai kalian menziarahi kubur, maksudnya apa? Sampai kalian mati kemudian dikubur di sana. Taib. Wa qawluhu ta'ala hatta idha hadra ahadahumul maut. Sampai tatkala Nah, mendatangi kali salah seorang di antara mereka itu kematian. Jadi dari catatan kaki nomor 3 kita ketahui hatta itu di sini ada 3 wajah panikilah. Yang memiliki 3 wajah disebutkan di sini. Yang pertama hatta sebagai huruf ataf. Syaratnya apa? Hatta sebagai huruf ataf. Umar. Ma'tufnya harus bagian dari ma'tuf alaih. Kemudian hatta sebagai huruf jar. Kapan itu? Ahmad. Kalau masuk pada isim majrur, terus atau mudhari' yang mansub. Dan hatta yang ketiga bisa menjadi huruf ibtida'. Kapan itu? Iqra. Ketika masuk pada fi'il madhi. Nah, juga yang lain. Ada intinya apa? Masuk pada jumlah. Tapi masuk pada jumlah. Hatta zurtumul maqabir, hatta idza hadara ahaduhumul maut. Ini tentang hatta diingat-ingat. Ta'ibara barakallahu fikum wa natahiyyakum. Subhanallah.